Jika ingin berjihad membantu kaum muslimin di negara lain, harus minta izin dari penguasa. Iya. Kalau dia berada di sebuah negeri, dalam wilayah kepemimpinan sebuah pemimpin, seorang pemimpin, Rasulullah bersabda, innamal imamu junna yuqatalu min waraihi. Pemimpin itu adalah tameng. Jihad hanya dilakukan di belakangnya. Peperangan dilakukan di belakangnya. Jadi kalau di negeri lain, ya, seorang tidak berangkat kecuali dengan izin pemerintahnya. Jelas ya? Kecuali kalau dia di dalam negeri ya, iya, tertindas dan dizalimi, itu lain lagi. Namanya orang membela diri. Orang apa? Membela diri. Nah,